geus babaredogan teh. Heureun-heureun sia Yahudi. Naon nu kajeng nyebut Yahudi? Heureun nanan sia murtad. Kok kajeng nyebut murtad juga. Na memang na urang nyemah kana teko ujug. Heureun sia kana salat. Lari salat kudu bebeja. Bukan kudu ngamiskor salat. Nya heuh salat mah kudu bebeja. Pan kudu niatan sagala rupa ge. Pan indung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah. Indung suku melu ibadah goblok. Lain ulah nyaho. Jadi indung suku kabeh sagot anggota badan teh kudu. Kudu kumaha? Milu salat. Matak di dia pentingnya sholat berjamaah. Oh, penting teh berjamaah teh kang? Berjamaah teh bareng. Oh. Gotong royong. Oh. Panon milu sholat, irung milu sholat. Oh, jadi anggota badan dehnya. Gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna, lamun lain cokotnana. Ya heeh. Mun panon ulah satenyo-tenyona, lamun lain tenyeuweunana. Lain tinggal yeuna. Ya atuh. Tabadaru teteh. Heeh. Tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah. Oh. Ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar ai hate kana pangabutuh. Teteh teu berjamaah teteh. Teu lurusna kan. Lumatak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabodeaan power is pakes. Naon power? Kudu teh fokus. Oh, fokus. Dua na terobsesi. Musuh. Katilu na disiplin. Disiplin. Ada. Ya. Yeah. Eta. Ayo ngaran-ngaran disiplin teh. Eta teh takwa. Takwa teh. Ayo na takwa teh. Ayo wau waro waro ni hartina apik. Oh, jalan takwa mah apik. Apik. Bisa kawaya. Tuh. Lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ye kade nu dihuapkeun tetetena rejeki halal. Nah menang korupsi atawa haram ya kan. Nah ieu teh rejeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi, ladang basilat atawa ladang halal. Atawa ladang hak urang atawa hak batur kade. Jadi kudu bisa misah. Tapi teh. Ceuk kolot baheula mah ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunuh. Naon ai dahar? Hartina ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Ka kumaha nu lapar? Lah nu lapar mah jang dikedewek. Janji am teh. Si banyo ge tara. Bener. Janji am teh Kang bener. Jeung komo urang loba klibuk harta kakayaan ulah waka dihuapkeun lamun tatangga jejeritan kalaparan. Kalaparan. Aduh. Tuh. Bener Kang. Nya. Bener. Ulah dahar keur lapar teh. Ulah janji belawak. Wah, ulah janji belawak sing apik heula kumaha carana? Pikiran heula nya Kang. Tah di dieu pentingna agama teh. Ulah sare keur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Janji geledug di mana? We dugna. Di mana we sareupna da teh cokolot mah ulah sare sareupna jang beusi aya sanekala. Ya beusi samar sanekala. Artina sareupna teh di mana we dugna? Heeh. Tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh sare teh atuh nulakan heula panto. Tah tertib. Sing tertib. Janela tutupan heula. Heeh. Bebeja heula kana kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman. Nya bener. Syukurkeun heula, tobatan heula nafsuna, oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga. Oh, anggot anggota. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Heeh. Heeh, bener umur anu ngan. Bikeun bisi diparengkeun maot keur sare. Keur sare. Salabarkeun heula. Aing ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh genah. Kadenah. Geus dibikeun. Ya, geus pasrah. Pasrah kanu gaduhna, pasrahkeun. Kanu kagungan kitu gaduh. Kitu. Bener Kang. Da eta apik teh euy. Sebab takwa teh eta Kang. Heeh. Apik. Nu matak ceuk dewek tadi si tara salat. Heeh. Da eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat. Oh, jadi tina pagawean geus ka. Hayu salat teh saur ulama mutanabi. Hai hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh, hai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh teh? Shod, lam, ta. Hai shodna teh sidqul qauli. Hartos hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong, ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang tong wani neuteuk, mun ponok tong wani nyamung, mun condong tong wani motong. Pas tukang salat mah ngomongna. Ari eta nu kadua lamna. Atawa ahli salat. Nya. Ahlina. Ailamna kan? Ailamna teh layinul qalbi. Naon hartosna? Hartina leuleus hatena. Tuh ahli salat mah. Leuleus hatena. Ai leuleus hatena teh dina prak-prakanna sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor tawado landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta teh. Ai eta takna. Hai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh, tupina dijauhan komo maksiatna. Bener, bener kan. Da panayagan bieu aing ngiga kenang dijempe-jempe eta kokoh nyilakakeun batur jauh kana salat ya teh. Oh, jadi katirina teh tina pagawean. Matak beungkeut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tah, leungeun teh peueuhan di dieu. Ya. Ieu mah kendang di keplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok. Kabarin sigali jadi we ngamak. Cacak sarombongan sia teh ka bajang deungeun-deungeun. Geger mah ga pegat mate tadi. Heeh. Tadina hayang we heureuh, tadina banyol teh. Urang heureuh jeung saha. Lamun dek banyol intern jeung aing. Urang heureuh jeung saha. Ia kan di depan publik, panitia teh geus karolot. Ada dengar basakeun budak atuh. Intern jeung aing sok teh geureuy mah nepi ka cilik kadet cenah naon jeung aing. Asal banyol we. Hampura we. Jebret kadet nepi ka buntung sirah teh. Hampura ah da heureuy tuh. Bawa hampura aing kadet mah tuh. Jadi urusan heureuy. Jadi urusan. Tak kitu euy. Euy cai bener kan. Moal moal sakali-kali. Ieu teh bapa hajat teh sagala diayakeun. Wow. Siang kene sagala diasongkeun. Ka opak-opak ya. Naon nya eta hayang ngahibur budak? Sajabi ngahibur nu sanes teh. Da lain ngan ukur ngahibur murang kalih nu digusaran ieu teh bebas ditongton. Nyanya atuh Kang. Tuh ngawalatrakeun pangdangu, ngawalatrakeun paningali. Paningali. Heeh. Di luar desa ge singkarurunyung. Bujeng hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge. Singkarurunyung nang. Sees di mana-mana. Nya. Cara rumping usum halodo ongkoh. Halodo kamana? Nya. Bener kan? Pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beki kebul we jalan teh sama rupsa. Heeh. Meuli perong irung teh. Alah. Ampun. Nyata kitu. Ulah hayang muli apel. Naon? Ujung ulah hayang nyari apa halus mabeuri we. Dina calana aya naon? Aya rambutan. Naon teh jeroanana? Ulah hayang ka karang hampel, jalana awut-awutan. Ah. Kan geus iraha punya alusan. Heeh, eta kana rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat, anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede. Pagede-gede nya. Heeh. Surat seuri geura. Pakasep-kasep. Padahal baligo nu sabenerna mah loh, da kumaha cara nurutanana? Akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun, contohna tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligoh Allah. Oh, karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai manfaat bener. Karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna. Ha? Nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disembah angin Allah da manfaat karyana. Heeh. Jajadianana mah. Tah ku karya-karyana geura sok teu kudu baligoh diterapkeun. Da rayat oge ngarti engke. Kamaha-maha. Dah ini nama jadi kucing-kucingan, rakyat rajin dek milih diberi duit 50 ribu. Duit ke sapira. Duit 2 poe gebeak 50 ribu tapi sangsara 5 tahun. Bayangkan ku. Ya ari salah kene urang kumilihna teh. Nya. Heeh, Kang. Tapi kitu. Urang 5 tahun. He, jalma iman. Tuh. Mujur agama mah ya ayyuhalladzina amanu. He, jalma nu iman. Umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh, dulur-dulur maneh, lajeuk maneh jadi pamimpin. Sakirana eta jelema masih kene kupur. Sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat, malah nu kupur bakal ngundang malapetaka. Ajab deui kan iya. Bener. Iya. Itu. Hei, meringkat ya. Sama bener mah. Siapa itu? Cekurang. Moal sikit rokok-rokok cicinganan. Wudu ku si lain nya. Lain ganggu wae. Teh itu tukang rokok ngan ganggu di dagor kali gitu. Mantang kenae usaha. Tapi heeh. Usaha kebae. Cek tukang rokok teh. Sarua wae jeung sia cepot aing ngikeur usaha. Heeh pek euy cing payu euy. Eta teh keur marawan anak pamajikanana di belahan teh. Sarua teh urang. Ibadah maneh oge jang. Pek niatan sabab panghade-hadena ibadah teh nya eta maraban anak pamajikan ku rejeki nu halal. Nu halal. Doakeun si Murad rokona kitu Kang. Alah, ngan dewek teh gegebegan teh euy. Naon wae gegebegan Kang teh? Lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh di ahli. Abi ge kitu pangemuteh Kang. Wae jeung miwarang. Dewek dia kita nganterkeun surat. Surat. Sangkeun sipedengkeun suratna teh ka itu ka sawarga Maniloka ka Hyang Otipati jagatna teh Batara Guru. Oh, eta jadi tanda tanya. Cing tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya. Lukas deui, eta mah penghargaan we ka Akang Murten. Dan hayang-hayangan mah teu dianggap geuning. Iya. Ari aing anu teu maes teu meuleum paribasana, teu mikir-mikir acan, bujeng hiya ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan, dititah dipiwarang teh eta. Meureun ka nu sejen mah lek teu percaya meureun. Teu percaya teh. Lain kapan ngadon aing salaku figur nu dititah teh. Oh, di dieu meureun krisis kapercayaan. Heeh. Oh, atuh da sarerea meureun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat, da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya. Geus teu percaya ka partai geuning kalah disingjurikeun. Anu dipercaya teh nama figur. Figur. Benar, figur.